rasakan apa yang di matamu itu. Dapatkah kau beritahu bagaimana wujud cintamu? Dapatkah kau katakan apa yang terjadi denganku? Thank you.